Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Setelah kita menyebutkan beberapa tokoh-tokoh besar, para pelaku sejarah dalam dakwah tauhid dan tersebarnya dakwah tauhid di bawah Daulah As-Saudiyah Al-Ula, baik dari kalangan Ahlus Syekh maupun dari kalangan Ahlus Saud. Kemudian kita lanjutkan perjalanan sejarah ini. Bahwa jatuhnya Hijaz pada tahun 1218 yang kemudian disempurnakan lagi pada tahun 1220 Hijriah, Makkah wal Madinah di bawah kontrol Daulatul Tauhid, maka ini merupakan darbah ma'nawiyah terhadap ad-daulah al-Utsmaniyah. Terhadap ad-daulah al-Utsmaniyah. Terkhusus terkait kewibawaan daulah al-Utsmaniyah di dunia Islam. Kewibawaan daulah Utsmaniyah di dunia Islam sehingga mendorong daulah Utsmaniyah ini untuk segera bertindak merebut kembali Al-Hijaz dan mengakhiri kiprah ad-daulah as-Saudiyatul Ula di Jaziratul Arab secara khusus dan di dunia Islam secara umum, karena mereka melihat ini sebagai sebuah ancaman. Sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana liku-liku peristiwa yang terjadi berikutnya, perlu kita tegaskan bahwa Daulah Utsmaniyah tidak memiliki kekuasaan apapun atau tidak menguasai sama sekali wilayah Najd. Ad-Daulah Utsmaniyah sama sekali tidak menguasai wilayah-wilayah Najd. Sekaligus ini di sini sebuah syubhat yang dilontarkan oleh para hizbiyyin terkait dakwatut tauhid dan terkait Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa beliau telah melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan yang sah, yaitu Daulah Al-Utsmaniyah. Syubhat ini dikembangkan dan didengungkan oleh para hizbiyyin, termasuk oleh Hizb Tahrir di samping Ikhwanul Muslimin, di antaranya dari salah seorang tokoh yang dielulukan oleh Hizb Tahrir, yaitu Abdul Qadim Zallum. Abdul Qadim Zallum yang dia menuduh Wahhabiyun sebagai penyebab jatuhnya Daulah Utsmaniyah. Kata dia dalam kitabnya yang berjudul Kaifa Hudimat Al-Khilafah, kata Abdul Qadim Zallum, wa kana qad ujida al-wajada al-Wahhabiyun kayanan dakhil ad-daulah al-Islamiyah bi zi'amati Muhammad bin Saud thumma ibnihi Abdul Aziz. Kaum Wahhabiyun mendapatkan kesempatan, kekuatan di dalam daulah Islamiyah, yakni daulah Utsmaniyah, di bawah kepemimpinan Muhammad bin Saud, yang kemudian dilanjutkan oleh Abdul Aziz putranya. Fa'amadathum Injiltarra bisilah wal mal wan dafa'u ala asas madhhabi lil istila' ala al bilad al Islamiyah al-khadi'ah li sultan al-khilafah. Maka mereka dibantu oleh Inggris, katanya. Diberi bantuan oleh Inggris dengan persenjataan dan pendanaan, dengan mengangkat masalah madhabi, fanatik madhabi, untuk menguasai negeri-negeri Islam, yang negeri-negeri Islam itu tunduk di bawah kekuasaan al-khilafah, yakni khilafah Utsmaniyah. Ay rafa'u as-sayf fi wajhi al-khalifah wa qatalu al-jaysh al-islami jaysh amiril mu'minin bitahridin min al-injliz wa imdadin minhum. Yakni Wahhabiyun mengangkat pedang, mengangkat senjata kepada khalifah dan memerangi tentara Islam, tentara Amirul Mukminin, dengan digerakkan oleh Inggris dan bantuan, bala bantuan dari Inggris. Demikian yang dituduhkan oleh Abdul Qadim Zallum. Yang ini bukan hanya oleh Abdul Qadim Zallum dan juga didengungkan oleh para Hizbiyun yang lainnya. Maka menjawab syubhat ini, yang mereka sok mendengungkan bahwa dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab atau Muhammad bin Abdul Wahhab telah melakukan pemberontakan ya terhadap kekhilafan yang sah. Maka sebelum dijawab masalah ini, mereka para Hizbiyun itu sebenarnya adalah orang-orang yang pertama kali menyalahi asas dan prinsip ini, dan mereka tidak sama sekali tidak memiliki prinsip ini. Prinsip as-sam'u wa ta'ah as'adun nas bihadal asal ahlus sunnah jama'ah salafiyun. Prinsip as-sam'u wa ta'ah, iya, prinsip mulia yang hanya dimiliki oleh siapa? Ahlus sunnah wal jama'ah as-salafiyun. Sementara mereka hisbiyun, mereka khawarij, tidak memiliki prinsip ini sebenarnya. Ada apa mereka menyinggung prinsip ini, sementara mereka adalah orang atau pihak yang paling getol memerangi prinsip ini. Hizbut Tahrir lebih khusus, mereka yang paling getol mengangkat bendera khawarij terhadap negara-negara Islam. Demikian pula ikhwanul muslimin, bagi mereka negara-negara yang ada negara-negara kufar. Negara-negara Islam, ya, bagi mereka negara-negara kafir, yang mereka sama sekali tidak menerapkan prinsip as-sam'u wa ta'ah. Prinsip dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah menjunjung tinggi prinsip ahli sunnah, yaitu as-sam'u wa ta'ah. Di antaranya beliau mengatakan, wa ara wujuba as-sam'i wa ta'ah li a'immatil muslimin barrihim wa fajirihim ma lam ya'muru bi ma'siyatillah wa man waliya al-khilafah wa ijtama 'alayhi an-nas wa radu bihi wa ghalabahum bi sayfihi hatta sara khalifah wajabat ta'atuhum wa haruma al-khuruj 'alayhi. Kata Syekh ketika menjelaskan prinsip-prinsip dakwah beliau dalam risalahnya kepada Ahlul Qasim, beliau mengatakan, aku berpendapat wajibnya mendengar dan taat as-sam' wa ta'ah kepada para pimpinan kaum muslimin, a'immatil muslimin, yang baik maupun yang jahat. selama mereka tidak memerintahkan bermaksiat kepada Allah. Maka barang siapa yang waliyal khilafah, memegang tampuk khilafah, dan kaum muslimin bersatu mentaatinya dan ridha kepada mereka, atau barang siapa yang berhasil ghalabahum, mengalahkan mereka dengan pedangnya, hatta sara khalifah, hingga dia tampil menjadi khalifah, wajabat ta'atuhu, wajib mentaatinya dan haram memberontak terhadapnya. Ini prinsip yang beliau jelaskan dalam sebuah risalah ini terhadap risalah yang ditujukan kepada Ahlul Qasim. Demikian pula dalam salah satu mu'allafat risalah beliau, mu'allafat beliau Al-Usulus Sittah, beliau mengatakan Al-Aslus Thalith, prinsip yang ketiga, anna min tamamil ijtima' as-sam'u wat-ta'ah liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyian. Ini prinsip yang beliau miliki. Sehingga menjawab tuduhan-tuduhan tersebut yang menyatakan bahwa dakwah tauhid, dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwah yang memberontak kepada daulah al-khilafah atau daulah al-Utsmaniyah, adalah tuduhan yang batil. Dan ini dibuktikan oleh sebuah fakta, dokumen resmi daulah Utsmaniyah yang menunjukkan dalam dokumen tersebut data tentang wilayah-wilayah kekuasaan atau negeri-negeri yang berada di dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah, tercatat semuanya. Dan dalam catatan itu ternyata Najd tidak masuk dalam catatan tersebut. Fakta ini diantaranya dimuat atau diungkap oleh Syekh Dr. Saleh Al-Abud dalam kitab beliau Aqidatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa atharuha fil alam al-islami, wa atharuha fil alam al-islami. Kata beliau, lam tashhad Najd 'ala al-umum nufuzan lid-daulah al-Utsmaniyah. Najd secara umum tidak mendapati kekuasaan dari Daulah Utsmaniyah. Fama imtadda ilaiha sultanuha. Kekuasaan Daulah Utsmaniyah tidak sampai ke Najd. Wala ata ilaiha wulat Utsmaniyun. Demikian pula tidak datang ke Najd para pimpinan Utsmaniyun. Tidak ada satupun yang datang ke sana. Walajabat khilal diariha hamiyah Turkiyah. Tidak pula ada perwakilan yang ditempatkan, perwakilan Turki yang ditempatkan fi zaman alladhi sabaqa zuhur da'wati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pada masa sebelum tampaknya atau tampilnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak ada satupun perwakilan yang ditempatkan di situ, baik perwakilan sipil maupun perwakilan militer. Wa mimma yadullu ala hadhihi al-haqiqah tarikhiyah istiqra' taqsimat ad-daulah al-Utsmaniyah al-idariyah. Yang menunjukkan pada fakta ini, fakta sejarah ini, penelitian terhadap pembagian wilayah Daulah Utsmaniyah secara administratif. Penelitian terhadap hal ini, famin hilal risalah Turkiyah unwaniha, yang ini didapati dalam sebuah risalah Turkiyah yang berjudul Qawanin Alu Utsman Dar Madamin Daftar Diwan. Berjudul ini Qawanin Alu Utsman Dar Madamin Audur Madamin Daftar Diwan, dalam bahasa Turki, yang maknanya dalam bahasa Arab Qawanin Alu Utsman, fima yatadammanuhu daftarud diwan, undang-undang dinasti Utsman yang dikandung oleh daftar yang dalam sebuah, yang terkumpul dalam sebuah dewan yang disusun oleh Yamin Ali Afnadi, ditulis oleh Yamin Ali Afnadi, alladhi kana aminan lid daftar al khalqa al khaqani sana 18 wa alf min al hijrah. Yang Yamin Ali Afnadi ini amin sekretaris kepercayaan, ya, dalam daftar yang membawa daftar yang disebut dengan Al-Khaqani pada tahun 1018 Hijriah bertepatan dengan tahun 1609 Masehi, jauh sebelum kelahiran Syekh bahkan, ya. Min hilal hadhihi risalah yatabayyan annahu mundu awail al-qarn al-hadi ashar al-hijri kanat daula alu Utsman tanqasim ila 32 iyalah minha 14 iyalah arabiyah. Dari risalah ini diketahui bahwa sejak awal-awal abad ke-11 Hijriah, Daulah Utsmaniyah terbagi menjadi 32 wilayah. Daulah Utsmaniyah terbagi, kekuasaannya itu menjadi, di bawahnya menjadi berapa? 32 wilayah. Di antaranya 14 wilayah Arabiyah. Ada di daerah Arabiyah. Imma Jaziratul Arab atau negara-negara Arab yang lainnya yang terbentang antara sampai ke wilayah mana? Maroko. 14 wilayah. Wa biladu Najd laysat minha. Negeri Najd tidak termasuk dalam catatan 14 wilayah Arabiyah tersebut. Dari total seluruhnya berapa? 32 wilayah. 14 wilayah ada di Arabiyah. Nah, di 14 wilayah Arabiyah ini Biladun Najd tidak termasuk. Ma adal Ahsa, kecuali wilayah Ahsa saja yang masuk dalam wilayah kekuasaan Daulah Utsmaniyah. In i'tabarnahu min Najd, kalau kita anggap Ahsa bagian dari Najd. Wa ila, yang benar Ahsa bukan bagian dari Najd. Ahsa sendiri. Ini fakta atau catatan administratif atau administrasi dari wilayah Najd atau kekuasaan Daulah Utsmaniyah yang ternyata tidak didapati wilayah Najd termasuk bagian dari Daulah Utsmaniyah. Yang termasuk dari Jaziratul Arab selain Ahsa, masuk pula badannya Yaman. Yaman, Son'a dan yang lainnya itu masuk dalam wilayah Daulah Utsmaniyah. Dan di sana masih ada benteng. Di ibu kota Son'a ada benteng yang disebut-sebut katanya itu benteng peninggalan Daulah Utsmaniyah. Thumma inna nufud al-Uthmaniyin ma labitha an da'afa fi jaziratil Arab natijah limasyakilihim ad-dakhiliyah wal-khariyiyah. Itu pun, ya, pemerintahan Uthmaniyin tidak lama di jaziratil Arab. Mana jaziratil Arab yang dimaksud? Selain Najd, Hijaz, Ahsa, Yaman. Dan itu pun sudah semakin melemah, melemah dan melemah akibat muskilah, problem yang terjadi, baik problem dakhiliyah maupun kharijiyah, dalam negeri maupun luar negeri. Fattaru fi nihayatil amr ila tarkil Yaman. Yang akhirnya mereka Utsmaniyun terpaksa fi nihayatil amr, pada ujungnya, untuk meninggalkan Yaman bisabab thawrah a'immati Son'a diddahum, dengan sebab pemberontakan para pimpinan Son'a melawan mereka. Wattaru ila mughadaratil Ahsa aidan. Demikian pula mereka terpaksa meninggalkan Ahsa juga. Amam thawra za'im Bani Khalid. Karena terjadi pemberontakan oleh pimpinan Bani Khalid, Barak bin Hurair, bernama Barak bin Hurair, pada tahun 1080 Hijriah. Sehingga sejak itu Ahsa pun lepas dari Daulah Utsmaniyah. Adapun Hijaz, Hijaz dipimpin oleh para asyraf, para syarif, yang mereka di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Dan sering terjadi perselisihan antar para syarif. Ya, antar para syarif sampai membawa pada pertempuran. Ya, saling berselisih, saling berebut kekuasaan. Yang itu antar saudara, para syarif tersebut, bainal akh wa akhihi wal am wa ibni akhihi. Antara saudara kandung dengan saudaranya, antara paman dengan keponakannya. Sehingga kemarin sudah sempat kita sebutkan ya, bahwa syarif ini diganti oleh saudaranya, syarif ini ditentang oleh ponakannya, diganti oleh yang lain. Ya, sampai terakhir amir syarif siapa? Ghalib bin Musa'id. Selama abad 12 saja, selama abad 12 Hijriah, itu sudah silih berganti syarif sampai 30 syarif silih berganti. Ya, yang menguasai Mekah dan Madinah tidak pernah tenang antar mereka. Sampai-sampai terkadang terpaksa pimpinan Turki, pimpinan Daulah Utsmaniyah turun tangan langsung datang ke Mekah. Ya, untuk menengahi perselisihan yang ada. Wala yatawarra, tidak ada warak sampai-sampai mereka berani menumpahkan darah di Biladil Haram. Biladil Haram. Sehingga sudah lama syarif, para syarif tersebut bukan lagi menjadi mahallu thiqah. Ya, tempat kepercayaan di kalangan kaum muslimin. Dalam pandangan kaum muslimin ini sudah lama terjadi. Sementara di sisi lain, Daulah Utsmaniyah sejak lama sebelum datangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahkan sebelum lahirnya beliau, itu sudah fi hukmi zawal. Sudah fi hukmi zawal, yakni fisiknya ada namun telah tunduk bertekuk lutut kepada kekuatan barat Eropa, terkhusus Inggris dan yang lainnya, Inggris, Prancis dan yang lainnya. Kenapa? Karena Daulah Utsmaniyah telah kalah dalam perang dunia. Ya, ini dalam perang dunia yang pertama. Sehingga dia pada tahun 1699 terpaksa menandatangani sebuah perjanjian. Yang dari perjanjian ini mengharuskan wilayah-wilayah Daulah Utsmaniyah itu dibagi atau diperebutkan oleh negara-negara Eropa. Di samping di Daulah Utsmaniyah sendiri, pada masa itu para sultan sudah jauh dari Islam yang sesungguhnya. Telah banyak di tengah-tengah mereka ta'zim terhadap tarekat-tarekat sufiyah, termasuk ta'zim terhadap al-amwat, dan membangun kuburan-kuburan. Ini yang menyebabkan kondisi Daulah Utsmaniyah benar-benar dalam kondisi apa? Fi hukmiz zawal. Baik, maka kita kembali kepada perjalanan sejarah ini, sejarah setelah tahun 1220. Setelah Makkah wal Madinah di bawah kekuasaan Ahlu Saud. Kondisi ini dikisahkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Wastamarra al-Haraman fi wilayati Ahli Saud. Wa ayyanu fiha al-muwajjihin wal mursyidin. Tanggung jawab ya ikhwan, pembinaan tarbiyah Islamiyah. Ya, karena inilah tujuan dakwah. Bukan semata-mata perjuangan atau perebutan politik. Al-Haramain terus di bawah, setelah tahun 1220, Al-Haramain terus di bawah kontrol kekuasaan Ahlu Saud. Dan mereka menunjuk ya para mursyidin, para ulama yang membimbing. Wa adharu fil bilad al-adl wa tahkimis syari'ah wal ihsan ila ahliha wala siyama fuqara'ihim fuqara'uhum wa mahawijihim. Dan Ahlu Saud, pemerintahan Ahlu Saud menampakkan di Biladil Haram Makkah wal Madinah keadilan dan penerapan hukum syariat, dan menampakkan al-ihsan, memberikan kebaikan-kebaikan kepada penduduk Mekah, terkhusus fuqara dan orang-orang yang memiliki hajat. Fa ahsanu ilaihim bil amwal wa wasuhum wa 'allimuhum kitaballah wa arsyaduhum ilal khair. Ahsanu ilaihim bil amwal. Pemerintahan Ahlu Saud memberikan ihsan kepada penduduk Biladul Haramain dengan harta yang banyak. Awasuhum, dan memberikan keadilan kepada mereka. Wa'allamuhum kitabullah, mengajarkan kepada mereka kitabullah, dan mendidik, membimbing mereka. Wa'arsyaduhum ilal khair. Wa'azzamul ulama, dan Ahlu Saud benar-benar mengagungkan, menghormati para ulama. Wasajjauhum ala ta'limi wal irsyad, dan memberikan dorongan kepada para ulama agar mau memberikan ta'lim dan agar mau memberikan irsyad, bimbingan kepada kaum muslimin. Walam yazal al-haraman asy-syarifan tahta wilayati Ahli Saud, dan terus dua haramain yang mulia Mekah dan Madinah di bawah kekuasaan Ahlu Saud hingga tahun 1226 Hijriah. Mulai 1220 sampai 1226 Hijriah. Tsumma bada'at al-juyus al-misyriyah wa turkiyah tatawajja ila al-Hijaz li jihadi Ahli Saud wa ikhrajihim min al-Haramain. Kemudian setelah tahun 1226 itu mulailah tentara Mesir dan Turki ya datang ke Hijaz untuk melawan Ahlu Saud dan mengeluarkan mereka dari Haramain. Li asbabin katsirah, karena sebab yang banyak, faktornya banyak. Kenapa Juyush Misriyah dan Turkiyah datang untuk mengusir Ahlu Saud dari Haramain? Faktornya banyak. Taqaddam ba'duha, telah lewat sebagiannya penyebutannya. Wa hadhil asbab kama taqaddam hiya anna ada'ahum wa husadahum wal mukharrifin alladhina laysa lahum basirah. Sebab-sebab itu sebagaimana telah lalu adalah musuh-musuh mereka yang hasad terhadap mereka adalah orang-orang yang laisa lahum basirah, tidak memiliki basirah. Wa ba'du siyasiyyin alladhina aradu ikhmad hadhihi ad-da'wah. Demikian pula sebagian ahli politik yang menghendaki untuk memadamkan dakwah ini, wa khafu minha an tazila marakizahum, dan takut karena terhadap kekuatan dakwah ini akan hilang kekuasaan mereka. Wa antaqdi ala atma'ihim, dan mereka khawatir dakwah ini akan menghancurkan segala ambisi mereka. Kadzabu ala syekh wa atsba'ihi wa ansarihi, maka mereka para a'da, para hafsat ini tadi, para siyasiyun, kadzabu ala syekh, membuat berbagai kedustaan terhadap syekh. Wa atsba'ihi wa ansarihi, qalu innahum yubghidunar rasul alaihi salatu wassalam. Di antara kedustaan yang mereka buat adalah bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya adalah orang-orang yang membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innahum yubghidunal awliya, dan mereka adalah orang-orang yang membenci para wali. Isu-isu seperti ini ketika diungkap sensitif, terkhusus di kalangan Utsmaniyin. Iya, yang mereka mengklaim cinta kepada Rasul dengan cara-cara apa? Mawalid, solawat, iya. Demikian pula yubghidunal awliya, Wahabiyun membenci para wali. Ini pun sensitif di kalangan Utsmaniyun, karena mereka mengklaim orang-orang yang menghormati para wali, menghormati kuburan-kuburan para wali, mencintai para wali. Maka diangkatlah isu-isu ini. Wa yungkiruna karamatihim, demikian pula Wahabiyun mengingkari karamah para wali, tidak mengakui karamah wali. Wa qalu innahum aidan yaqulun kaida wa kaida mimma yaz'umun annahum yantaqisuna bihi rusul alaihi musallatu wassalam. Ya, dan berbagai kedustaan yang lainnya. Ya, yang menyatakan bahwa Wahabiyun juga menghina para rasul. Wa saddaqa hadha ba'dul juhal wa ba'du al-mughridin aw al-mughridin. Maka isu-isu ini, fitnahan dan tuduhan-tuduhan ini dibenarkan oleh sebagian juhal dan sebagian orang-orang yang memiliki kepentingan atau misi-misi tertentu. Wa ja'aluhu sulaman lidnaili minhum wal jihad lahum. Maka jadilah ini sebagai apa? Alat atau provokasi untuk menghancurkan dan melawan Ahli Su'ud dan dakwatu tauhid. Wa tasyi'il atrak wal misriyin ala harbihin, dan ini sebagai alat untuk memprovokasi atrak, yakni bangsa Turki, Utsmaniyun dan Misriyun, untuk memerangi daulatut tauhid. Fajara ma jara minal fitan wal qital, maka terjadilah fitan, terjadilah pertempuran. Wasar al-qital bain al-juludil al-misri wa turkiya wa man ma'ahum wa bain ahli su'ud fi najd wal hijaz sijalan, maka terjadilah pertempuran antara tentara Mesir dan Turki dan para pendukungnya melawan ahli su'ud di Najd dan Hijaz. Pertempuran itu sijal, silih berganti, kadang menang kadang kalah. Kadang Ahlu Su'ud yang menang, tentara Mesir yang kalah. Kadang sebaliknya, tentara Mesir yang menang, tentara Ahlu Su'ud yang kalah. Yaum lana wa yaum alaina, mudda tawilah, dan ini berlangsung dalam waktu yang lama, sejak tahun 1226 Hijriah sampai tahun 1233 Hijriah. Sab'a sinin, kurang lebih 7 tahun. Kulluha qital wa nidal baina quwwal haqq wa quwwal batil. Selama 7 tahun itu pertempuran. Iya, antara kekuatan al-haq melawan kekuatan al-batil. Baik, waktu sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.